Aksamul kalami macam-macam kalam. Yang qasimul kalamu bi'tibari imkani wasfihi bisidki wa adami ila kismaini khabarin wa insya'in. Yang qasimul kalamu, kalam itu terbagi bi'tibari ditinjau imkani wasfihi, memungkinkan disifatinya, disifati dengan bisidki sidik, khobar itu sidik benar, wa adamihi dan tidak benar. Jadi khobar itu mungkin disifati dengan sidik atau tidak sidik, itu terbagi ila kisma ini menjadi dua pembagi, dua bagian, yaitu khobarin wa insya'in, khobariyah dan insya'iyah. Jadi kalam itu ada dua, khobariyah dan insya'iyah. Khobariyah dan insya'iyah. Fal khobaru, maka khobar itu khobariyah. Kalam berbentuk khobariyah. Ma yumkinu, apa-apa yang memungkinkan. Ayu sofa disifati bisidki, dengan jujur. Awil kadibi, atau dusta. Lidatihi, pada zatnya. Jadi zat khobar itu sendiri bisa disifati sidkun atau kadibun. Itu namanya khobariyah. Jadi zat khobar itu sendiri, zat kalam itu sendiri bisa disifati sidkun atau kadibun, itu namanya khobariyah. Fakharaja, maka telah keluar biqaulina, dengan perkataan kita. Ma yumkinu ayu sofa bisidki wal kadib, telah keluar dengan kata-kata kita apa-apa yang memungkinkan disifati sidik wal kidab. Keluar dengan kata-kata ini opo al insya'u insya'. Soalnya apa? Soalnya insya, li'annahu la yumkinu fihi dhalik, li'annahu karena insya, la yumkinu tidak memungkinkan, fihi di dalam insya, dhalika disifati asidik wal kadib. Karena insya enggak mungkin disifati asidik wal kadib. Fa inna madlulahu laisa mukhbaron anhu. Fa inna, maka sesungguhnya madlulahu, madlulnya insya, laisa mukhbaron, bukanlah diberi kabar tentangnya, bukan bentuk mengkhabarkan tentangnya. Baik, fa inna madlulahu, maka sesungguhnya madlulnya insya, laisa mukhbiron, bukanlah mengkhabarkan anu tentangnya. Hatta yumkina, sehingga memungkinkan. Ayu kola, dikatakan annau sidkun au kadib, sidik atau kadib. Karena tujuan madlulnya insya bukan mengkhabarkan. Karena enggak mengkhabarkan, ya enggak mungkin disifati sidkun atau kadib pun enggak mungkin. Karena bukan madlulnya itu mengkhabarkan. Jelas apa nih? Wa kharaja biqaulina, dan telah keluar dengan kata kami lidatihi. Keluar apa itu? Al-khabaru, yaitu khabar. Alladzi la yahtamilu sidqa, yang tidak mungkin ada ihtimal sidq. Au la yahtamilu, atau tidak. Au la yahtamilu, atau tidak ada ihtimal al-kadib, dusta. Bi'tibaril mukhbir, ini ditinjau orang yang mengkhabarkan. Karena orang yang mengkhabarkan itu insyaallah saya ti ada tiga pembagian. Jadi kalau ditinjau pada orang-orang yang mukhbir seperti Allah dan Rasulnya, enggak mungkin dusta. Kalau seseorang yang disifati awekwanana, enggak mungkin dia itu jujur dalam menciptakan, dalam memberitahukan, ya berarti kan anunya. Maka perhatikan di sini kata-kata lidzatil khobar keluar dengan perkataan lidzatil khobar, yaitu khobar yang tidak ada ihtimal jujur, wala ada ihtimal kadzib, enggak ada ihtimal sama sekali. Itu pun kalau ada khobar yang enggak ada ihtimal sidq dan enggak ada ihtimal kadzib, itu kalau ditinjau dari orang yang mengkhabarkan. Nanti kalau ditinjau dari orang yang mengkhabarkannya lain hukumnya. Tapi kalau zatnya khobar itu sendiri, sebenarnya zatul khobar itu sendiri yaktamilu sidq wal kadzib. Berarti zatnya khobar itu sendiri yaktamilu sidq wal kadzib. Tapi karena berhubungan dengan mukhbir, orang yang mengkhabarkan, nanti hukumnya beda, beda lagi. Ngerti? Karena ditinjau dari orang yang mengkhabarkan, itu ada dua pembagian, ada tiga pembagian. Keluar dari jalur pembahasan kita, masalah kita adalah zatu al-khabar, zatul kalam. Bukan ditinjau daripada mutakalim, tapi ditinjau dari khabar itu sendiri. Ada dua, insya'iyah dan khobariyah. Wadhalika, dan yang demikian itu, annal khobaro, bahwasanya khobar, min haitsu al-mukhbiru bihi, dari segi al-mukhbir. Karena kalau sayyidir nahu, setelah haitsu pasti mukhbiru. Jumlah. Annal khobaro, bahwasanya khobar, min haitsul mukhbiru, ditinjau dari orang yang mengkhabarkannya, itu salah satu aqsamin, ada tiga macam. Al awalu yang pertama, ma la yumkinu, apa-apa yang tidak memungkinkan, wasfuhu, disifatinya, bil kadibi, dengan dusta, kahobarillahi wa rasuli sabiti anhu, seperti kabarnya Allah dan Rasulnya yang tetap darinya. Masa kabarnya Allah yaktamil sidq wal kadzib? Enggak mungkin lah kita bisa kafir nanti. Masa kabar Rasulullah yaktamil sidq wal kadzib? Bisa-bisa kafir kita kan? Maka itu ditinjau daripada mukhbir. Ditinjau dari mukhbir. Kalau pembahasan kita, apa khonana? Ditinjau dari khabar itu sendiri. Khabar itu sendiri yaktamilu sidik wal kadzib, itu kalau ditinjau dari khobar itu sendiri. Makanya harus ada lidati aidatul khobar. Asani yang kedua, ma la yumkinu, apa-apa yang tidak memungkinkan, wasfuhu, disifatinya, bisidki, dengan jujur, gak mungkin disifat dengan jujur. Khobarnya enggak mungkin disifati dengan jujur, enggak mungkin. Kalau khobari seperti khobar anil mustahili, tentang perkara yang mustahil, baik mustahil secara syar'an atau aklan. Baik secara syar'an atau aklan. Akal kok ini? Sehat insyaAllah. Fal awalu mustahil secara syar'an. Khobari seperti khobari mudda'ir risalata. Seperti khobarnya mudda'ir risalati. Boleh dua. Khobari mudda'ir risalati seperti khobarnya orang yang mendakwakan risalah. Ba'dan nabi, setelah nabi, ini mustahil. Secara syarak, enggak mungkin ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi. Enggak mungkin ada yang menerima wahyu dari Allah setelah Rasulullah. Ada wa, enggak mungkin jujur, enggak mungkin orangnya. Enggak mungkin jujur orangnya, pasti bohong. Wasani yang kedua secara aklan. Kal khobari seperti khobar anistima'in nafidhaini, terkumpulnya dua hal yang bertentangan. Kal harakati wa syukur seperti gerakan dan diam, fi ainin wahid, dalam satu orang, fi zamanin wahid, satu waktu. Mungkin enggak? Satu orang, satu waktu, enggak mungkin terkumpul, diam dan bergerak. Bis, paham insyaAllah? Paham antum? Antum mungkin enggak ketawa dan diam dalam satu keadaan? Mungkin? Antum sendirian, detik ini, mungkin antum bisa diam dan ketawa? Ya bisa ya? Pasti apa? Pasti ketawa, jadi diam salah satunya. Jelas ini enggak mungkin apa ya khawanana, apa itu istilahnya apa? Benar khatarnya, karena ini sudah mustahil secara akhlan. Asal itu yang nomor tiga. Ma yumkinu, apa-apa yang memungkinkan ayu soka disifati disidki wal kadibi imma ala sawa, ada kalanya sama orangnya mau benarkan, mau nyalakan. Ini kayak bodoh ini, enggak ngerti. Bentuk itu kan ada gitu kan. Aw ma'arud hani akadihima, atau apa itu? Ada sisi kekuatan untuk memilih salah satu di antara keduanya. Imma orang ini shodiq, wa imma orang ini kadzib. Wis, kita ini enggak tahu mana ini kita ini. Kita kan ala sawak, berarti kacau kita ini sudah. Kalau kita ini khobar, kita itu ala sawak, benar atau salah, distah atau jujur, ala sawak sama-sama saja. Wah, berarti kita ini akhlak kita sudah rusak. Ya, kaya ya. Iya, maksudmu ala sawaknya sawangan nih. Paling itu kan rusahan toh. Rusahan sifatnya lah, bukan rusahan kazibnya lah. Kalau rusahan kazibnya, waduh, apa lagi sudah. Kayak bari saksin seperti menghabarkan tentang seseorang, seperti kabarnya seseorang. Ankudumi ghaibin, datangnya orang yang ghaib, orang itu hilang, oh sekarang udah datang. Wanahwihi dan semisalnya, orang ini mengkabarkan kudumi ghaib, telah kedatangannya orang yang gak ada, telah kedatangan orang yang minggat, kedatangannya orang yang lari, kabur, udah datang. Nah, lihat kabar kita nanti, kabar kita itu ala sawak benar atau dusta atau tidak, atau kita rusuhanus sadiq, rusuhanus sidiq, atau rusuhanul kadzib, berarti tiga. Manusia itu tiga. Selain Allah dan Rasulnya, baik, dan selain kabar itu mustahil secara akal, orang itu ada tiga. Ima ala sawak, baik, sidik wal kadib itu 50-50, wa ina rujhanu sidik 60 ke atas, kalau 60 agak mendingan ya, 60 banding 40 ya, ada 70 banding 30, 80 banding 30 banding 20, 90 banding berapa? 10, jangan sampai banding 0, kalau hanya Allah Rasulnya saja. Atau kita kebalikannya, rujhanu kadib. Wah, kalau rujhanu kadib payah sudah ini. Paham soalnya kan? Hada wa mana khobariyah. Baik. Qauluhu as-sidq. As-sidq wa mutabaqatul waqi'i wa nafsil amri. Yang namanya sidq itu adalah mutabaqatul waqi', sesuai dengan kenyataan. Wa nafsil amri, sesuai dengan zat perkaranya. Ya, lil waqi' wa nafsil amri, sesuai dengan waqi' kenyataan, wa nafsil amri dan perkaranya, zat perkara itu sendiri. Wal kadzib ada memutabaqati hilau, yang namanya kadzib enggak sesuai dengan kenyataannya. Qauluhu lidatihi ay biqat in nazar. Arti lidatihi maksudnya biqat in nazari, dengan memutus pandangan, ay kita enggak usah melihat, an khususil mukhbir, tentang kekhususan orang yang mengkabarkan. Ini enggak usah kita lihat. Jadi khobar itu sendiri maknanya lidatihi aizatnya khobar tanpa melihat khususil mukbir, ya, orang yang mengkhabarkan secara khusus kamu melihat. Wa innama yungbar, akan tetapi kita bisa melihat ila ihtimali sidq wal kadzib ilal kalami nafsi, kepada kalam itu sendiri, la ila qailihi, bukan kepada orang yang mengatakannya. Ngerti? Hadza mana lidzati. Ngerti ya, kawan? Hari mana lidzati yaqtamil sidq wal kadzib lidzatihi ai dzatul khabar, dzatul kalam. Ngerti? Tanpa melihat manil qail wanil mutakallim wa manil mukhbir. Itu maksudnya. Ngerti? Hadza mana khabariyah. Jadi khabariyah itu pembahasannya pada dzatul kalam itu sendiri, bukan kepada mutakallim awil mukhbir atau qail. Qauluhu faedah. Al aslu fil khabari, asal dalam khabar. Ayul qa, ketika dilemparkan disampaikan. Asal dalam khabar ketika disampaikan itu li ahadi gharbaini, memiliki dua tujuan. Ini balaghah ini. Yang pertama, imma ifadatul mukhatabi al hukma. Ada kalanya khabar itu memberikan faedah kepada mukhatab, hukum alladzi tadammanahul jumlah, yang dikandung oleh jumlah. Jadi ketika jumlah, kandungan jumlah ini, mahukum jumlah ini, kandungan jumlah ini memberikan faedah kepada mukhatab, itu namanya apa? Namanya apa? Ifadatul mukhatab. Kapan dikatakan ifadatul mukhatab? Baik, kapan? Idza kana jahilan lahu, apabila yang diberitahu tadi itu jahil, enggak ngerti terhadap khabar itu sendiri. Wa yusamma hadzan nau faedatul khabar. Ini namanya faedatul khabar. Arti faedatul khabar ketika mukhatab tidak mengerti apa yang kita beritahu. Ngerti? Sehingga karena dia enggak ngerti, maka dia bisa mengambil satu faedah dari khabar kita. Itu namanya faedatul al-khabar. Ngerti enggak? Baik. Wa imma ifadatul mukhatabi. Dan ada kalanya memberikan faedah mukhatab, ternyata annal mutakallim alimun aidon, bahwasanya yang diajak bicara itu ngerti juga. Kita tujuannya memberi faedah kepada mukhatab, ternyata mutakallam yang diajak bicara ini itu alimun aidon, ngerti juga. Bi'annahu ya'lamul khobaro, ternyata dia itu ngerti khobar juga. Wa yusamma hadzan nau lazimul faedah, namanya istilah ulum balaghah lazimul faedah. Arti lazimul faedah kalau yang diberitahu itu ngerti khobar yang kita beritakan. Ngerti? Kalau Nabi bilang telah ja'a khair min sidayu, kalau anak yang anak aja bisa ini enggak ngerti tentang kedatangannya sawah khair, maka ini namanya faedatul khabar. Tapi kalau yang anak aja bisa itu ngerti, anak sudah tahu ja, kedatangannya jenenge lazimul faedah. Li'annahu, kenapa dikatakan lazimul faedah? Li'annahu yalzamu fi kulli khabarin, karena sesungguhnya mengharuskan dalam setiap khabar. Ayakunal mukhbir bihi indahu ilmun au dhannun bihi, bahwasanya ya, baik, mengharuskan dalam setiap khabar adalah al mukhbar, yang diberitahu itu memiliki ilmu itu atau punya sangkaan dengan itu. Nah, kalau orang yang diberi khabar itu punya ilmunya atau punya sangkaan seperti yang disangka oleh siapa? Oleh mukbir, itu namanya lazimul faedah. Wa qad yakhruju min hadhihi ruqqa min hadaini bil qara'in, dan kadang-kadang keluar dari dua perkara ini dengan qara'in-qara'in. Wa mawdhi'u bastiha fil balaghah, tempat penjabarannya dalam kitab balaghah. Jadi kadang-kadang keluar dari dua perkara tadi itu, tapi itu dengan qara'in. Makanya hukum asal itu dua. Imma faedatul khabar wa imma lazimul faedah. Tapi bisa jadi keluar dari tiga perkara ini kalau ada qara'in qara', qara'innya pembahasan kita hanya asal saja. Baik. Dari faedah kita punya fa'ilatul khabar, kita punya lazimul faedah. Kenapa dikatakan lazimul faedah? Karena orang yang diberitahu itu mengharuskan punya ilmunya atau punya sangkaan yang sama. Qala al-musannifu rahimahullah wal insya'u, yang namanya insya' mala yumkinu, apa-apa yang tidak mungkin. Ayu sofa disifati bisidki wal kadib. Kalau yang namanya insya'iyah itu enggak mungkin disifati asidik wal kadib. Wa minhu, di antara al-insya al-amru wan nahyu, ada perintah ada larangan. Perintah itu enggak mungkin disebut sidq wal kadzib karena perintah tuntutan bukan mengkhabarkan. Fakadzalika nahyu, larangan itu enggak mungkin disifati as-sidq wal kadzib karena tuntutan. Kaqaulihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Oh, budu pelamer enggak mungkin dikatakan yang saya. Wala tusyriku juga enggak mungkin dikatakan yang khabariyah balu wa insya'iyah. Waqad yakunul kalamu khabaran wa insan, tapi waqad yakunu, kadang-kadang al-kalam itu khabaran khabar insan wa insan dan khabar. Jadi satu kalam tapi punya dua kemungkinan, ima kemungkinan insya'iyah wa kemungkinan khabariyah. Tapi ini bi'tibaraini, ditinjau dari dua tinjauan. Kayak apa? Kasiyah hil ukuhil lafdiya, seperti sigho-sigho ukut lafdiya, sigho-sigho akad secara lafad. Sigho-sigho lafad, kata-kata al-lafdiya mengeluarkan maknawiyah seperti isyara, seperti mu'ata, harus lafdiya. Jadi sigho al-ukut al-lafdiya harus sigho al-lafad, ya sigho akad-akad nikah, akad jual beli, akad wakaf, tapi harus lafziyah secara lafaz. Enggak boleh isyarah, enggak boleh mu'ata, enggak boleh urfiyah, yang lainnya enggak boleh, harus lafziyah. Contoh nih, bi'tu wa qabiltu. Bi'tu punya dua kemungkinan, khabariyah dan punya kemungkinan kedua insya'iyah. Wa kadzalika qabiltu, bisa punya dua kemungkinan, insya'iyah wal khabariyah. Lihat. Fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aqid khabarun wa bi'tibari tarattubil aqdi 'alayha insya'un. Maka sesungguhnya kata bi'tu wa qabiltu itu kalau bi'tibari ditinjau dalalatiha, penunjukkan sigha-sigha tadi, ala ma fi nafsil aqid, ditinjau atas apa-apa yang telah terjadi pada orang yang akad itu sendiri. Menikah, menunjukkan apa bila ditinjau, penunjukan ya sigha-sigha itu telah terjadi pada orang yang akad itu sendiri, itu jenenge khabar. Artinya awewan, artinya bitu, aku telah menjual. Itu kalau ditinjau daripada ya dalalah menjual, dalalah menjual itu telah terjadi pada apa? Orang yang akad, ngerti kan? Telah terjadi pada orang yang akad, itu adalah khabariyah. Ayat ketika saya membeli, saya menjual, itu kalau ditinjau dalalah makna ya membeli atau menjual, itu telah terjadi, terjadinya ya pada orang yang akad, itu betul khabariyah. Ima dusta wa ima tidak, kan gitu. Ya enggak? Wa bi'tibari tarattubil aqdi 'alayya insya. Tapi kalau ditinjau tarattubil aqad apa? Akad setelahnya, ngerti? Ditinjau akibat akad, ya kan? Ada akibat akad. Akibat akad atas sigho tadi, akibat akad jatuh jual beli, memulai jual beli. Kalau ditinjau daripada akibat akad dari jual beli, akibat akad dalam pernikahan, akibat akad dalam wakaf, berarti itu insya'iyah. Jadi kalau ditinjau daripada setelah akad, itu adalah apa? Adalah insya'iyah. Kalau ditinjau daripada sesuatu telah terjadi pada akid, itu namanya khabar khabariyah. Baik, ya, Pak. Baik. Insya Allah saat ini dalam keterangan talik, insya Allah. Baik, lanjut. Qala al-insya'u lughatan insya' secara bahasa mananya ijaz. Insya' itu secara bahasa mana ijaz, menjadikan. Yang belum ada menjadi ada, itu namanya insya'. Al-ijaz ai menjadikan ada yang belum sebelumnya, yang belum ada menjadi ada, itu insya', itu namanya ijaz. Arrafa ba'duhum, sebagian mereka mendefinisikan ta'rif al-insya', ta'rif insya'. Apa itu insya'? Sebagian para ulama mendefinisikan mala yasulu madmunuhu wa la yatahaqqaqu illa idza tuluf fi dzat bihi. Sahih? Sesuatu itu, kandungan sesuatu itu enggak mungkin terwujud. Nah, makna yang terkandung dalam kata itu enggak terwujud kecuali apabila dilafadzkan. Jadi maksudnya antum ingin memerintah. Ingin memerintah. Kandungan perintah ini yang antum inginkan enggak mungkin terwujud kecuali kamu lafadzkan kul, makanlah, kan gitu. Mana mungkin kita itu menyuruh makan, makanlah, antum bisa menyuruh orang itu makan kecuali lafadzkan insya, kan? Jangan kau pukul lah tadrid. Bagaimana antum bisa menyuruh supaya dia enggak memukul? Maka kandungan apa yang kamu inginkan ini enggak mungkin terwujud dari kata-kata itu kecuali kau harus lafadzkan kul atau idrib. Atau la tadrib. Ada mana insya? Ngerti? Ada insya itu tuntutan atau kandungan yang kita inginkan itu enggak terwujud dan enggak mungkin terwujud kecuali harus dilafadzkan apa yang kita inginkan tadi. Wa min alfadil insya, dan termasuk lafaz-lafaz insya, ma qala syairu, seperti yang dikatakan syair, mur, apa mur? Perintah. Wad'u, doa. Wasal, apa salifan? Perintah dari apa? Atas, dari bawah ke atas. Wa ardin, arab. Baik, kemudian lihizdin had, tamannin tamanni, warjin taraji, kadzalika nahyu qad kamula nahyu, sungguh telah sempurna. Ini lewat dalam qatar nada macam-macam apa insya'iyah. Jadi ada perintah, ada doa, ada su'al, ada ardhon, ada hadzon, ada tamanni, ada taraji, ada larangan. Minal insya' kisman, insya' ada dua. Insya'un talabiyun wa insya'un ghairu talabi. Insya yang modelnya tuntutan dan insya yang modelnya enggak tuntutan. Jadi ini insya ada dua, insya tuntutan dan insya enggak tuntutan. Fal insya'u ghairu talabi, insya yang tidak berbentuk tuntutan, ma la yastad'i matluban ghairu hasil, ma la yastad'i matluban ghairu hasil waktu talab, wa yakunu bi sighatil madhi wa dhammi wa sighatil uqdi wal qasam wat ta'ajjur wal raja wa yakunu bi rubbi rubba aw la'alla. Mana insya yang tidak talabi, apa-apa yang tidak menuntut suatu tuntutan yang tidak terjadi di waktu tuntutan, tidak menuntut suatu tuntutan yang tuntutan ini enggak terjadi ketika tuntutan itu. Enggak menuntut satu tuntutan yang tuntutan ini enggak terjadi ketika tuntutan. Enggak menuntut. Enggak menuntut satu tuntutan yang tuntutan tadi itu enggak terjadi ketika tuntutan. Dia enggak menuntut. Contohnya ini bisa bisi hotel madah wadam. Cercaan dan celaan. Cercaan dan celaan dan pujian itu termasuk insya ghairu talabi. Itu memuji. Masya Allah. Itu puji dia. Nah, ketika pujian ini ada pada dia, maka ini enggak menuntut apa-apa. Enggak menuntut suatu tuntutan. Enggak menuntut. Ya memuji itu saja. Nikmah. Masya Allah. Nikmah zaidun anta. Hada bukan khobari ada yang saya, lakin enggak berbetututan. Karena memuji saja, memuji saja. Taib juga wasih khotul ukut, kadalika syukotul ukut, wal kosam, wa ta'asu yang lainnya. Tapi kalau mengharap, itu harus lafadznya rubah dengan la'ala. Ammal madhu fadhammu fayakunu binikma wa bi'sa wa ma yajri majroha kahadbada. Adapun kalau madhu dam, itu lafadznya dengan nikma wa bi'sa dan apa-apa yang sepandai, yang seiring dengannya seperti habbada. Ya habbada, mananya? Mananya nikma wa bi'sa madhah. Amal ukut fatakunul madhi kathira wa bighair qalila. Kalau ukut biasanya pakai fi'il madhi, tidak ada pun fi'il mudhari atau yang lainnya, itu sedikit sekali. Wa amma insya'iyah, wa amma insya'un tola, ada pun insya' tolabi, fa huwa alladhi yastada'i. Ingat, dia adalah menuntut matluban, suatu tuntutan ghair hasil, yang tidak terjadi. Jadi sesuatu tidak terjadi, dia harus terjadi. Fi'tiqadil mutakallim, itu menurut keyakinan mutakallim, itu tidak terjadi. Maka dia harus terjadi. Dan ketika itu, waktu tolak waktu, apa ya, di waktu tuntutan itu. Jadi, di waktu tuntutan itu tidak terjadi, maka si mutakallim menyangka tidak terjadi, maka dia harus diadakan. Itu namanya insya' tolabiyun. Seperti apa? Wa'an wa'u al-amru wa'an-nahyu wa'l-istifam wa'tamani wa'ghiru'a. Seperintah. Perintah, sebetulnya anak bilang, kul. Anak mutakallim, bagi mutakallim, apa? Makan itu belum terjadi pada antah, ya kan? Pada waktu anak menuntut, itu belum terjadi makan itu. Maka anak menuntut sesuatu yang belum terjadi, supaya terjadi, dan itu belum terjadi, itu dhanul mutakallim. Mungkin dhanul mukhatab mungkin sudah makan. Anak sudah makan. Dan itu kan ya, Fahad. Lagi indah mutakalim ketika dia menyuruh untuk makan. Dan anak dia belum makan. Maksudnya bisa Allah, Fahad. Maka disitulah namanya. Apa? Insya yang mana tuntutan. Dan insya ada yang istilah tuntutan. Dan ada insya yang tidak istilah tuntutan. Maka sama-sama. Layak tamlu sidik wal kadib. Tapi enggak ada tuntutannya. Seperti ini wa bisa. Pujian tercaat itu bukan mananya khobariyah. Lalu insya'iyah layak usul kadib. Layak usul kadib. Lima dah. Tapi enggak membuatnya tuntutan. Kadalika suka ta'jub. Ma'asan hadal qamar. Ini bukan khobariyah. Insya'iyah. Suka ta'jub bukan ta'jub. Masya Allah. Ma'asan hadal qamar. Ha ta'jubiyah. Lakin maya kulih usul kadib. Lah. Itu adalah insya'iyah layak usul kadib. Cuma ikhwanana barakallahu fik, tidak terjadi, tidak menuntut sesuatu yang belum terjadi harus terjadi ketentuan. Tidak itu sama sekali. Nah, ikhwan. Baik. Ar-Rujhan. Baik, khobarnya. Ketika kalau khobar istiqa. Jadi, khobarnya orang istiqa itu Rujhan istiqa atau kadir? Hah? Istiqa itu sidik atau kadir? Hah? Sidik. Kalau istiqa, khobarnya istiqa itu sidik. Idzan nusalu sidik. Wa qad yakunul kalam khabaran, kadang-kadang kalam itu khabariyah. Lihat ini. Sighul uqud, siyahul uqud, sigha uqud, hiya. Seperti baik jual beli. Wa ijarah. Apa ijarah wa? Meminjamkan, menyewakan. Wal waqaf, seperti waqaf. Wan nikah dan yang lainnya. Ini namanya siyaghul uqud. Di siyaghul uqud itu tidak berbentuk jual beli tok, tapi bisa nikah, bisa waqaf, bisa jual beli lainnya. Wa kullu siyaghil uqud, dan semua siyaghul uqud la yasihu, tidak layak itlaquha, diitlakan bil khobar wala bil insya. Enggak boleh kita mengatakan siyaghul uqud khobariyah mutlak la yajuz. Enggak boleh kita katakan siyaghul uqud insya'iyah mutlak la yajuz. Yahtamilu imma insya'iyah wa imma khobariyah. Baik, li'anna khobar wa insya' bi'tibaraini. Karena siyaghul uqud itu dua kemungkinan. Insya'iyah atau khobariyah bi'tibaraini. Maka enggak boleh kita menyatakan siyaghul uqud khobariyah mutlak la yajuz. Katakanlah siyaghul uqud insya'iyah mutlak la yajuz. Baru kita katakan bi'tibaraini yahtamilu hadza wa yahtamilu hadza. Masalah bi'tu wa qabiltu. Lihat. Wa qaulul ba'i' lil mustari. Perkataan ba'i' lil mustari, bi'tu 'alaika hadza. Aku menjual kepada kamu ini. Suratul khabar. Bentuknya yang terjadi kepada orang yang akan itu khabariyah. Kan bi'tu 'alaika hadza. Ana jual ini kepada kamu. Surah yang terjadi dari akid itu adalah khabariyah. Ya enggak? Bi'tu 'alaika hadza. Aku menjual ini mustajil kepada anta. Surah yang terjadi pada orang yang akad ini kan khabariyah. Seperti kan khabariyah. Ah, lihat. Walakin ma'nau insya, tapi punya makna insya. Bi'tiba tarattu bil akad. Akad setelahnya itu insya. Dimana? Yukal al-khobar. Jadi kan? Bi'tibari dalalati alama fi nafsil akid. Ayat dikatakan khobariyah ditinjau. Apa yang telah terjadi. Surah yang telah terjadi pada orang yang akid namanya khobariyah. Wa yukali insya bi'tibari tarattu bil akad. Maka ditinjau khobariyah ditinjau. Ya nafsil akid yang terjadi pada orang yang akad. Hanya khobariyah. Dan titin jadi tarattu bil akad alai. Maka dia adalah insya. Insya iya. Masya Allah. Wa kada qala rajul waqaftul bait. Begitu ketika seorang mengatakan waqaftul bait, aku waqafkan ini rumah. Itu juga tidak bisa kita katakan hana khabariya. Lajus. Hana insya iya. Lajus. Punya dua iktibar. Imma insya iya wa imma khabariya. Hada khabarun wa insya. Wa bi'tibari al-ikhbar amma fi nafsi. Ditinjau ikhbar apa-apa yang telah terjadi, apa-apa yang terjadi pada orang akid namanya khabariyah. Wal insya bi'tibari tarattu bil waqfiyyah alaih. Dan insya ditinjau daripada akibat waqaf, mau mewaqafkan akibat daripada setelah akad itu apa? Itu adalah insya'iyah. Wa idza arafta waqaftul baita zaman al-madi wa wal khabar. Kalau engkau inginkan waqaftul bait itu madiyah berita, berarti dia itu khabariyah. Walakin idza arata ayyushal waqt al'an. Tapi kalau ente inginnya untuk memulai pada waktu ini mau waqaf, maka itu adalah insya'iyah. Falau i'tibarani, maka ini juga punya dua ungkapan, dua i'tibar. Wa kadzalika lafdzun nikah mithlu zawastu binti. Zawastu binti punya dua i'tibar, imma khabariyah imma insya'iyah. Kalau antum katakan zawastu baiti bi'tibar telah terdahulu, ada khabariyah. Bi'tibar mau memulai menikahkan namanya apa? Insya'iyah. Atau dengan bahasa yang lain, bi'tibar zawastu binti ay bi'tibari surah yang terjadi pada orang akad ketika itu, ada khabariyah. Bi'tibari tarattu bil akad ay setelah itu, setelah akad, ay mau menikahkan hadza khusaiya. Baik. Wa qad ya'til kalamu bi sirat bi suratil khabari wal murad bil insya wa bil aqli li faida. Wa qad ya'ti kadang-kadang telah datang al kalam suratnya khabar tapi maknanya insya. Wa bil aqli suratnya insya maknanya khabar. Nah, kadang-kadang datang kalam itu bentuknya khobar, tapi mana insa. Tapi kadang-kadang insa maknanya khobar. Kalau keluar seperti ini pasti ada faedahnya. Kenapa Allah mengatakan kenapa kok bentuknya khobar ya, mananya insa? Kenapa mananya insa kok khobar ya? Itu pasti ada satu faedah, ngerti? Baik. Misal awal qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbatsna bi anfusihinna thalathata qurun. Lihat wal mutallaqatu yatarabbasna. Yatarabbasna suruhnya apa? Suruhnya khabar. Khabar kan orang wanita wanita yang ditalak mereka itu menunggu 3 kali haid. Ini kayaknya khabariyah. Ya, surah khabariyah. Fa qalu yatarabbasna di suratul khabar. Mana khabariyah di sini? Tapi wal muradu biar amr. Tapi yang di mana yang dimaksud adalah perintah insya'iyah. Baik. A. Tapi apa faedah jaliat? Wa faedatu dzalika. Apa faedahnya? Faedahnya adalah ta'kidu fi'lil ma'muri bi. Yaitu menekankan perbuatan yang diperintah Allah berdua menunggu. Kalau bentuknya khobariyah, maknanya insya adalah istilahnya ada penekanan perbuatan yang diperintah yaitu menunggu tadi ditekankan benar-benar menunggu. Jadi itu ada bentuk penekanan. Penekanan fi'lul ma'mur. Penekanan fi'lul ma'mur. Perbuatan yang diperintah itu benar-benar ditekankan. Hatta ka'annahu wa amrun waqi'un. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Tapi insyaallah kita lanjutkan besok aja. Waktu sudah subhanallah halik. Sudah la ilaha illallah.